dirofakkan dengan nun dan dinasabkan maupun dijazmkan dengan dihadap nun tersebut. Ya, barakallahu fiik. Kita baca syarahnya di sini. Ya. Lihat di situ syarahnya, keterangan dari asy-syarih, ya, hafizallahu taala asy-syarhu. Syarah di situ. Ba'da an arafta al-mu'rabati bil harakati baki 'alaika an ta'rifa al-mu'rabati bil hurufi. Nah, kata beliau di situ, ba'da an arafta, setelah Anda mengenal, ya. An kok masuk ke fi'il madi? Ya. Kan an kan harfu nasbin, gitu yang antum tahu ya. Harfu nasbin wa masdar gitu ya. Nah, gimana ceritanya an bisa masuk ke fi'il madi? Tadi kata beliau apa? Ba'da'an arafta. Arafa ya arafu. Nah, ini perhatikan. An di sini ditakdirkan oleh para ulama sebagai an. Apa namanya? Mukhaffaf. Mukhaffaf. An yang ditakhfif, bukan yang ditasydid. Mukhaffafah minas sakinah. Jadi takdirnya gini. Ba'da annahu. Baik. Nah, ini isimnya. Ya. Ini isimnya. Isimnya dihadap. Ba'da annahu arafta. Begitu. Takdirnya. Biar antum enggak bingung mencocokkan dengan pembahasan dulu di matan bab nawasib. Ya, bab nawasib yang ketiga, an menasabkan fi'il mudhari' dengannya. Dan kita ketahui dia hanya masuk ke fi'il mudhari'. Ya, an harfu nasbin wa masdari. Nah, kalau kayak begini, an berjumpa dengan fi'il madi, itu an mukhaffafah minasakilah. An yang ditakhfif. Ya, yang tidak dikasih tasdid, setelah sebelumnya dia aslinya pakai tasdid. Annahu aslinya. Begitu ya. Jadi biar enggak bingung, keder. Ya, kalau berjumpa dengan fi'il madi ini, maka takdirnya adalah an mukhaffafah minasakilah. Ada isimnya. Ya, isimnya dihadap, itu namanya nanti domir sya'n. Ya, nanti di pembahasan al-mutamimah insyaallah atau di pembahasan khotrun nada insyaallah. Kita lanjut. Ya, setelah Anda mengetahui mu'rabat, berbagai mu'rab, ya, ya, yang di i'rab dengan harokat. Kayak kemarin, dirob dengan harokat, dengan doma, dengan fathah, ya, isim mufrad, jamak taksir kemarin, jamak mana salim, dan yang lainnya. Baki alaika an ta'rifa, ya, maka berikutnya, selanjutnya Anda akan mengenal al-mu'rabat, berbagai mu'rab, yang dirob bil hurufi, dengan huruf. Ya, wahia arba'atu anwa. Wahia arba'atu anwa'in, ada empat, ya, itu di, ya, bagannya, ya, al-mu'rabatu bil huruf, lihat al-musanna fi halati rabbi dengan alif, fi halati nasbi dengan ya, fi halati jazm enggak ada. Ada jazm khusus untuk fi'il. Jamak muzakkar salim lihat sendiri. Ya, ketika rafa dengan waw, ya, sambil antum bayangkan contohnya ja'al muslimuna fi halati nasab dengan ya, bayangkan contohnya ra'aitu al-muslimina. Ya. Lihat pihala tirjer dengan ya. Bayangkan contohnya. Marortu bil muslimina. Sama nun yang ada di jamak mudzakkar salim. Itu sama dengan nun yang ada di al-musanna. Sebagai nun apa? Iwat. Iwat dari apa? Anitanmin. Pengganti dari tanmin. Af'alul khamsah lihat. Ya, asmaul khamsah dulu. Ketika rofa dengan waw. Bayangkan contohnya. Ja'a abuka. Pihala tinasab. Al-alif. Ra'aitu abaka fi halati jar, bayangkan contohnya aliyah, maratu bi abika. Af'al khamsah ini tentu enggak ada pada halati jar ya, karena dia fi'il ketika dia marfu dengan nun, yadhabani ya gitu kan. Hum yadhabuna, nah fi halati nasab dengan dihadap nun, ya lan haula'i lan yadhabu. Ya. Ya, huma lan yadhhaba, anti lan tadhhabi. Ya, ilal kanisa. Ya, kalau dihalati rafa dengan nun, dengan nun. Ya, misalkan kita katakan sarimiyun, sariminun yadhhabuna ila suq. Ya. Jamak mudzakkar salim sarimin apa? Sariminun ya. Sarimin. Sarimani, ya. Sarimin ya. Sarimani yadhhabani ila suq. Nah, itu dengan dihadaf nun. Kalau di dengan subutun nun, rafa. Ketika mansub ya, majzum dengan dihadaf. Sarimani ilan yadhaba dihadap nun lan yadhabu begitu. Paham gak sini Erwin? Taufik ngerti? Ini paham ya, di matan kan udah waktu itu pelajarannya ya. Baik. Awalan al musanna. Lihat itu yang pertama al musanna kata beliau ta'rifuhu huwa madalla ala tsnaini. Musanna itu ini udah berulang-ulang nih definisinya. Ia adalah yang menunjukkan kepada makna isnain, ganda, muzakkar. Awisnatain, atau ganda yang mu'annas. Baik ganda muzakkar maupun mu'annas. Biziadati alifin wa nunin, dengan tambahan alif dan nun. Awya'in, atau dengan ya wa nunin, ketika dia musanna. Ketika dia mansub atau majrur. Dengan alif dan nun ketika dia rafa. Ya, wa nunin ala mufradihi, daripada mufradnya. Maka diantara syarat dari musanna, dia solihun li tajrid, dapat dipisah. Ya, misalkan antum mengatakan begini, atau mufradnya itu enggak berubah ya. Ja'a rajulani, perhatikan. Ini dapat dipisah. Ja'a rajulun wa rajulun, kan dua orang. Ja'at az-zawjatani, ja'at zawjatun wa zawjatun, itu. Baik. Ja'a rajulani, rajulun wa rajulun, tambah rajul. Nah, juga huruf mufradnya itu enggak berubah. Ya. Kita ketika mufrad ja'a rajulun. Ya. Mansub ketika musanna ja'a rajulan, sama ketika dia fi halati rafa atau fi halati jar juga demikian. Raitu rajulan, ya, raitu rajulan wa rajulan, terus bisa dipisah juga raitu apa namanya ya, raitu rajulaini, sama raitu rajulan wa rajulan, marartu bi rajulaini, marartu bi rajulin wa rajulin, bukan dapat dipisah ya. Baik. Nanti ada yang dimulhak. Dimulhakkan itu maknanya apa dimulhakkan? Disetarakan. Disetarakan dengan musanna. Bisa apa-apa? Isnani. Ya, ini kan enggak bisa ditajrid. Enggak ada. Bisa. Nah. Enggak bisa kayak gitu. Baik. Lihat itu di footnote. Ya, lihat di footnote halaman 45. Hadhihi ziyadatu tughni 'anil ityani bi wawil athfi wa taqriril ismi. Fa badalan min an yuqala ja'a Zaidun wa Zaidun, yuqalu ja'a az-Zaidani fa huwa akhsaru wa azwadu. Ya. Perhatikan wahadihi ziyadat, tambahan ini alif dan nun ketika rafa atau ya dan nun ketika nasab dan jar. Ini tughni anil ityan. Ini sudah cukup, enggak butuh lagi menghadirkan mendatangkan biwawil atfi, ada waw atof. Kalau antum katakan ja'a rajulani, antum enggak perlu tambahin lagi ja'a rajulun wa rajulun. Ja'a az-zaidani, antum enggak perlu tambahin ja'a Zaidun wa Zaidun. Nah, bitakririr ismi, dengan mengulang isim tersebut. Ya, enggak perlu. Fabadalan min an yuqal, maka ini cukup sebagai pengganti dari apa? Ja'a az-zaidani, itu sudah cukup pengganti dari antum mengatakan ja'a zaidun wa zaidun. Ya. Yuqal ja'a az-zaidani, maka itu sudah cukup dari zaidun, zaidun cukup dikatakan tadi ya. Ja'a az-zaidun. Fahuwa akhsaru, maka ini lebih ringkas ya, wa ajwadu, dan lebih baik. Dan yang namanya dalam kaidah bahasa Arab, terutama nanti di pelajaran ilmu balaghah, perkataan bahasa Arab itu yang terbaik ialah yang paling ringkas. Bukan yang paling panjang. Yang paling ringkas, yang paling jelas maknanya. Lebih menunjukkan kepada makna. Baik. Misaluh, contohnya rojulani, rojulain. Rojulan ketika rofa, rojulain ketika mansub atau majrur. Imro'atani, imro'ataini. Ya. Kitabani, kitabaini. Hukmuhu yurfa'u bil alif wa yunsabu yujarru bil ya. Ya, hukumnya dirofakkan dengan alif, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Ya. Pemisalu al-musanna al-marfu'i, contoh musanna yang marfu' qauluhu ta'ala qala rajulani. Lihat itu di footnote. Qala fi'lun madin mabni 'alal fath, rajulani fa'ilun marfu'un. Ya, wa alamatu rafihi al-alifu niyabatan ani dhammati li'annahu musanna. Ya, rajulani fa'il marfu', tanda rafa'nya alif sebagai pengganti dari dhamma. Karena dhamma adalah tanda asli. Ya, alama asliyah dari rafa'. Kenapa ditambahkan dengan apa tandanya adalah alif? Karena dia musanna. Ya, maka musanna dengan alif. Taib, farajulani musanna marfu'un li'annahu fa'ilun, fa'il dari qala. Wa alamatu rafihi al-alifu, tanda rafanya adalah alif niyabatan anid dhamma. Ya, sebagai pengganti dari dhamma. Dhamma karena tanda asli. Wa misalul musanna al-mansubi, contoh musanna yang mansub. Qauluhu ta'ala fawajada fiha rajulain, syahidnya sini rajulain. Ya. Maka ia mendapatinya di situ ada dua pria. Rajulain musanna mansub, li'annahu maf'ulun bih. Wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati. Ya, di maf'ul bih tanda nasabnya adalah ya sebagai pengganti dari fathah. Karena fathah ada tanda asli dari nasab. Lihat di footnote itu. Ya, fa wajada fa harfu atfin. Ya, tentunya berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Wajada yajidu fi'lun ma'adin mabni alal fath. Ya, wal fa'ilu domirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Fa'ilnya huwa. Domir mustatir. Fiha harfu jar. Wal ha fi harfu jarin. Ya, ha al ha domirun. Ya, domir apa ha ini? Muttasil apa munfasil? Muttasil. Mabni. Mabni ala apa? La. Kalau alif itu sukun bukan fathah. Mabni ala sukun fi mahali jarin. Ya. Rajulaini maf'ulun bih mansub wala matu nasbihi aliyah niyabatan anil fathati li annahu musanna. Nah. Taib. Wa misalu al-musanna al-majruri qawluhu ta'ala yamshi ala rajulain. Afwan. Yamshi ala rijlain. Dia berjalan di atas dua kakinya. Ya, yamshi fi'il. Lihat di footnote. Footnote nomor 4. Yamshi. Masha yamshi. Ya. Masha yamshi. Fi'ilun mudhari'un marfu'. Wa lam turafihi ad-dhammah al-muqaddarah. Mana amin dhuriha. Asifon. Ya enggak? Enggak mungkin yamsiyu. Nah, yang mencegah dari ya, mana'a min zuhuriha, yang mencegah dari zuhurnya, dari nampaknya dhammah ya, pada fi'il mudhari yang marfu adalah siqal berat. Nanti ketika dia mansub baru ringan, khafif baru an yamsiya, misalkan begitu. Ya, yamsiya. Nah, kalau saya tanya fi'il mudhari marfu, kenapa marfu di sini? Ya. Siapa? Shodiq. Kenapa marfu? Mana amilnya? Kok fi'il yamsi dikatakan di i'rab marfu? Memangnya apa amilnya? Amilnya mana? Amilnya mana? Apa? Apa? Alif tidak. Loh, alif tidak. Ini gagal paham ini. Hah? Alif tidak emangnya mubtada? Farudin. Ahsanta. Tajarruduhu adin nasibi wal jazimi. Karena dia terbebas dari amil nasab wal jazim, bukan ibtida. Ibtida itu pada amil maknawi di mubtada. Ya. Baik. Farijlaini musanna majrur. Lianna husubiqa biharfi jarrin, karena dia didahului oleh huruf jar. Ya, yaitu apa? Ala. Wa alamatu jarihi al ya'u niyabatan anil kasrati. Ya, dan tanda jarnya adalah ya sebagai pengganti dari kasroh. Kenapa dikatakan sebagai pengganti dari kasroh? Karena kasroh adalah tanda asli pada khafat atau jar. Lihat itu, ada tanda bintang ya. Nah, footnote di bawah, fa'idatun, ada fa'idah. Anunu allati ta'ti, ya. Nun, ya. Tak allati ta'ti taliyatan lil musanna wa jam'il mudzakkar salimi iwadun anit tanwin. Ini tadi sudah kita bahas ya, dan berulang dari pelajaran matan pun juga kita sudah bahas. Alladhi yakunu fil ismil mufradi wa hadhihi nun takunu maksuratan fil musanna wa maftuhatan fil jam'i. Perhatikan kata asyarih di sini, nun, ya, nun yang terdapat pada musanna yang menyertai, ya, musanna. Misalkan antum katakan rajulani, rajulaini. Wa jam'il mudzakkar salim, dan pada nun pada jamak mudzakkar salim, misalkan antum katakan al-muslimuna, muslimina. Iwadun itu adalah iwad. Apa artinya iwad? Sebagai pengganti anit tanwin, pada ya pengganti tanwin. Alladhi yakunu fil ismil mufrad, yang ada pada isim mufrad, karena kita katakan muslimun, kalau rajulun tadi rajulun ya. Wa hadhihi nun takunu maksuratan fil musanna, nunnya dikasrahkan ketika dia musanna, rajulaini. Maftuhatan fil jam'i, difathahkan ketika jamak. Jamak apa maksudnya? Jamak mudzakkar salim. Muslimina, muslimuna, tuh lihat. Nunnya fathah. Qala Ibnu Malikin, berkata Ibnu Malik di alfiahnya, wa nunu majmu'in wa ma bihil tahaqqa. Faftah wa qalla man bi kasrati nataq. Ya. Kata Ibnu Malik, wa nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq. Ya. Faftah, ini amilnya faftah nih duluan. Ya. Fathahkanlah nun jamak. Nun jamak maksudnya nun majmu. Nun jamak mudzakkar salim. Wa ma bihi iltahaq, dan yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim isruna. Misalkan alamuna isrun, ya. Salasun, arbaun, ila tis'in. Itu kan dia enggak memenuhi kriteria sebagai jamak mudzakkar salim aslinya. Namun karena dalam bahasa Arab dia munculnya demikian. Ketika dia rofa, nasab, khafat mencocoki jamak mudzakkar salim. Mansub bil waw, majrur, wa mansub bi alya. Maka dia dimulhakkan, dikategorikan, disertakan ke jamak mudzakkar salim. Nah kata Ibnu Malik, faftah gitu. Fathahkanlah nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq. Wa qala man bi kasrinat bi kasratin bi kasrihi nataq. Dan cuma sedikit orang yang mengkasrohkannya. Mengkasrohkan apa? Mengkasrohkan jamak mudzakkar salim ini, ya. Di nunnya itu dikasrohkan. Muslimini gitu. Sedikit. Ya. Nah, itu kalau di pembahasan alfiah nanti juga ada 5 atau 6 macam tanda baca jamak mudzakkar salim yang ada pada nun. Bahkan ada yang mentanwinkan. Ja'a muslimi, ja'a muslimu, muslimun ya. Ja muslimunun. Itu ada yang mentanwinkan. Tapi kaidahlah itu, nantilah itu. Ya, kemudian wa nunu wa ma sunniya wa mulhaq bih bi aqsidaka istamaluhu fantabi. Ini antum dari awal sudah dikenal-kenalin nih matan Alfiyah Ibnu Malik. Karena nanti Al-Fi'il Ibnu Malik itu jadi kurikulum kita di sini. Ya, coba tolong matiin dulu siapa Muslih. Jadi kurikulum kita. Nah, teman-teman yang senior sedang belajar itu sudah mau selesai. Syarah Al-Fi'il Ibnu Malik. Wa nunu ma sunniya wal mulhaqi bih. Ya. Dan nun pada kalimat yang sunniya yang dimusnak musannakan wa mulhaqi bih dan yang mulhaqnya mulhaq dengan musanna karena enggak memenuhi syarat semisal asalnya semisal lafaz isnani isnaini isnatani isnataini ya itu sebenarnya asli enggak memenuhi syarat musanna karena dia enggak bisa ditajrid dipisah ya baik namun ketika dia mansub majrur marfu dia datang seperti lafaz musanna yang memenuhi syarat. Nah, nun yang musanna dan yang mulak dengan musanna biaksihi, kebalikannya. Kebalikannya berarti gimana? Kebalikan dari jamak mudzakkar salim. Kalau nun pada jamak mudzakkar salim tadi apa? Nunnya diapain? Difathahkan. Ya. Kalau ini di kasrahkan. Ya, biaksidaka istamaluhu fantabi. Ya. Kebalikannya semuanya menerapkan demikian bantabih maka perhatikanlah kata Ibnu Malik. Nah. Baik, lihat tamarinu. Ada latihan-latihan di situ. Istakhrij al-musanna min qawlihi ta'ala Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadzdziban. Ya. Eh yang kemarin enggak ngerjain PR masih ada di sini. Oh, kok masuk berarti 4 kali saya tambahin berarti 4 kali. Berarti 4 kali. Berarti mulai Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis ke berikut. Kok masih duduk ya? Kan saya udah bilang 3 kali enggak boleh duduk, enggak ngerjain PR. Dan saya nanti kalau mau masuk saya kasih tugas, tugasnya berarti double. Bandel berarti malah duduk ya. Ngeledek saya berarti. So dia bilang jangan hadir 3 kali, malah duduk ngeledek saya berarti ini. Nah, saya kalau diledek saya tantangin berarti. Berarti nanti kalau mau masuk saya suruh PR-nya tambah banyak lagi. Out out keluar keluar. Siapa? Oh masih ada si Ray di sini. Tambeng amat ya, berarti 4 kali. Berarti mulai Selasa, Rabu besok sampai Jumat atau sepekan aja lah, udah. Bandel amat ya dibilangin jangan hadir malah hadir. Ayo. Sampai Sabtu enggak boleh hadir. Bilang jangan hadir, hadir. Biarin suruh i'rab entar semua. Jus amat. Nah, ngerjain PR itu perang berarti sama saya ya. Hati-hati antum ngerjain PR. Dan sangka ada urusan ya, sakit kayak apa kayak. Nah. Ya. Bisa itu kok. Orang udah sembuh malah mana-mana. Baik. Tamarin, latihan. Nah, coba antum sebutkan di sini musanna dari firman Allah Ta'ala Rabbul Masyriqi wal Maghribain. Ya, mana aja musannanya? Masyriqain. Apa i'rabnya Masyriqain? Hah? Mudhofun ilaihi. Baik, majrur wa alamatu jarihi alaihi musanna. Kemudian mana lagi? Maghribain. Ah, ini sama. Terus apa lagi musanna sini? Tukadziban musanna. Itu dia afalul khamsah. Afalul khamsah. Ah. Bukan itu. Mana lagi tadi? Rabbikuma. Rabbikuma bukan, bukan musanna, bukan. Tukadziban itu afalul khamsah. Baik. Alfat apa fa'ilnya adalah alif. Nun tanda tanda apa? Tanda ropaknya. Taib. Sannil kalimati al-atiyati. Coba antum musannakan kalimat-kalimat sebagai berikut. Kitabun, talibun, warokotun. Waroko apa? Kertas atau daun. Ayo musannakan ketika rofa kitabun. Mansub majrur. Kitabain. Taib talibun. Marfu. Majrur mansub. Waroko. Warokatani. Mansub majrur. Warokataini. Taib ahsan. Ya. A'rif. Qaulahu ta'ala khalaqal arda fi yawmain. Nah, coba firman kalimatnya khalaqa. Di Arab apa khalaqa? Fi'lun madhi. Mabni 'ala al-fath. Baik, mabni 'ala al-fath. Baik. Al-arda. Fa'il dari khalaqa mana? Dhamirun mustatirun jawazan fi jawazan taqdiruhu huwa. Al-arda maf'ulun bih mansub wala matunas bih al-zahirun fi apa? Arbu jarrin yaumaini ismun majrurun. Taib yaumaini taib isim majrur majrur bifi wala matujarihi aliyah liannahu sanna. Ini antum tulis ya, walaupun sudah dijawab bareng-bareng tadi. Ah, ditulis. Udah. Baik. Pembahasan berikutnya sanian jamul muzakkaris salimu. Ya, jamak muzakkar salim. Keburu ke waktu. Hah? Ya cukup deh ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah ila lantas.